jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Hendakkan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara dan sayangmu? Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Hendakkan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? dilupakan setelah aku jauh berjalan.